بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita kembali melanjutkan mengambil faedah dari risalah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan di antaranya disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fawzan Ibn Al-Fawzan. Kita telah memasuki penaqid al-awwal, pembatal yang pertama, itu asyirku fi ibadatillah. Ini kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan a'zamu anwa'ir riddah, perkara yang paling besar dari berbagai macam amalan yang membuat seseorang dia murtad dari agama Allah, murtad dari Islam, itu asyirku fi ibadatillah. Dan telah kita berikan beberapa catatan yang berkaitan dengan asyirku fi ibadatillah ikhwani fillah, bahwasanya kesyirikan ada beberapa macam, dan dimaksudkan di sini adalah syirik in asyirkul akbar, ini syirik yang besar. Dan ibadah sebagaimana terangkan para ulama, secara bahasa ibadah adalah al-khudu' wa tadallul. Secara bahasa ibadah adalah al-khudu', ini ketundukan, wa tadallul, dan sikap menghinakan diri. Dan ini ada pada setiap jiwa orang yang mereka beribadah, mengabdi, sehingga setiap orang yang mereka mengabdi kepada al-ma'bud selalu dia ada perasaan adz-dzalil, dia merasa rendah, dan dia akan tunduk kepada al-ma'bud, sehingga di sana ada ibadatu al-ibadatu, ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah, dan ada ibadah yang dia tujukan hanya kepada Allah SWT atau ibadah kepada Allah SWT. Sehingga berkaitan dengan kewajiban ibadah, ada orang yang mereka kafir, orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mereka musyrik, dia beribadah kepada Allah, bersama itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah akan tapi tidak menggunakan syariat yang diajarkan Rasulnya, mereka adalah mubtadi. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan syariat nabinya, orang yang beribadah kepada Allah semata dengan syariat nabinya, mereka adalah mukmin muwahid. Yang Allah inginkan dari ibadah kita tentu adalah ibadah yang mukhlis dan ittiba, seorang yang mukhlis dan muttabi. Oleh karena itulah para ulama menerangkan bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah seandainya kita bangun di atas dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Tanpa ini maka tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah bentuknya macam-macam sebagaimana diterangkan. Ada di antara mereka yang berdoa, addu'a min anwa'il ibadat, di antaranya addu'a, ini doa. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Adapun meminta kepada makhluk maka bukan kesyirikan seandainya makhluk tersebut mampu untuk mewujudkan, dan diantaranya harus ada tiga perkara ini. Boleh seorang minta kepada makhluk dengan syarat ada tiga perkara pada makhluk tersebut. Yang pertama hayyun, yang kedua qadirun, yang keempat hadirun. Apa ikhwan? Yang pertama hayyun, hidup. Kedua qadirun, mampu. Yang ketiga hadirun, ini hadir, dia ada. Artinya bisa dihubungi, baik dia ada di depan mata kita atau dia mungkin lewat HP, lewat telepon atau lewat semisalnya. Apabila tidak ada ketiganya ini, maka ini ibadah yang mengandung kesyirikan atau permintaan yang mengandung kesyirikan. Hayyun, harus hidup. Maka meminta kepada orang yang sudah mati, walaupun semasa hidupnya itu dia mampu, orang kaya, dimintai duit bisa, tapi dia mati, sudah mati sekarang, maka ini terjatuh dalam perbuatan syirik, karena sudah tidak lagi dia hidup. Yang kedua, hidup dan harus qadirun, harus mampu. Kalau tidak mampu memberi, kemudian dia tetap meminta, ini ada, mesti ada sesuatu yang dia simpan atau sesuatu yang dia sembunyikan. Keyakinan-keyakinan yang dia yakini tentang orang tersebut. Ima dia punya keyakinan aneh, wa ima melecehkan. Pemanya, antum mau tenggelam, renang mau tenggelam, karena gayanya gaya batu. Kemudian ada orang di dekat situ, tapi orangnya lempoh, lumpuh, apalagi nolong antum. Untuk berjalan pun dia gak bisa, tapi antum tetap minta tolong pada dia, tolong, tolong, tolong. Orangnya gak mampu walaupun hidup. Ima antum punya keyakinan khusus tentang orang tersebut, wa ima antum melecehkan orang tersebut. Yang ketiga hadirun, hadir, harus orangnya hadir. Baik hadir dalam bentuk fisiknya bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, tetapi bisa dihubungi dengan HP atau dengan internet atau dengan apa. Pemanya antum minta tolong, katakanlah minta bantuan orangnya ini, tapi tidak hadir di luar Jawa dan tidak nyambung sama sekali, baik dengan HP atau dengan internet, dengan apa, enggak ada nyambung sama sekali. Lalu antum minta-minta, ya wali sifulan, ya wali Allah, walaupun dia hidup dan dia kalau seandainya di depan kita dia bisa ngasih, dia memberi, tapi orangnya enggak ada. Lalu anda minta-minta seperti itu, maka anda punya keyakinan khusus, ini sudah di luar daripada kemampuan makhluk, maka ini terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hayyun, qadirun, hadirun. Tiga ini harus ada pada orang yang kita minta. Adapun doa ada dua. Ada doa ul masalah, ada doa ul ibadah. Apa bedanya, kawan? Doa ada dua, ada doa ul masalah, ada doa ul ibadah. Apa bedanya dua doa ini? Sedang bisa? Apa bedanya doa ul masalah dengan doa ul ibadah? Kalau doa ibadah, misal kita sholat, makanya dalam sholat kita mengharapkan ridho Allah. Dan kalau misalkan doa ul masalah, kita meminta langsung kepada Allah. Doa ul ibadah, doa dalam untuk ibadah. Doa dalam untuk ibadah. Doa ul masalah, doa dalam untuk permintaan. Permintaan kita kepada Allah SWT. Minta segala apa yang kita minta. Ah, kalau doa ul ibadah ini mutlak, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Apabila dia memalingkan doa ul ibadah, doa dalam untuk ibadah tersebut kepada selain Allah, maka jatuhnya dalam perbuatan syirik. Adapun doa ul masalah ini tafsil. Kalau masalah permintaan yang kita ajukan itu sesuatu yang makhluk mampu untuk mewujudkan, maka ini sesuatu yang mubah, boleh. Seperti mamanya Nabi katakan, wa idza da'akum fastajibula. Kalau ada orang mengundang Anda, apalagi mengundang makan-makan, fastajibula, maka penuhilah undangan tersebut. Dia doa, wa idza da'akum, apabila ada orang berdoa kepada Anda, artinya menyuruh Anda, meminta kepada Anda. Anda mampu untuk mewujudkan, maka penuhilah. Maka doa masalah tafsil. Apabila perkara itu adalah sesuatu yang makhluk mampu untuk memenuhi, maka boleh. Adapun kalau itu sesuatu yang makhluk tidak mampu untuk memenuhi, maka jatuhnya dalam perbuatan asyirku billah. Adzabhu, menyembelih, juga demikian. Menyembelih ada macam-macam. Ada menyembelih ibadah, ada menyembelih yang wajib, ada menyembelih yang mubah, ada menyembelih yang syirik. Menyembelih ibadah, menyembelih dalam rangka taqarruban ilallah, pendekatan diri kepada Allah SWT. Contohnya, ibadah korban. Ini ibadah pada hari raya atau hari tasyrik Idul Adha. Ini adalah ibadah taqarruban ilallah. Ini adalah merupakan ini penyembelian ibadah. Penyembelian yang wajib. Penyembelian yang karena dia punya nazar. Kalau saya lulus UGM, saya akan menyembelih kambing mamanya. Maka Anda bernazar. Saya bernazar kalau saya lulus UGM akan menyembelih kambing. Maka menyembelih kambing sesuatu yang menjadi wajib bagi Anda karena Anda telah bernazar, dan nazar adalah hutang. Memenuhi nazar adalah wajib. Kalau dia gugurkan, harus dia membayar kafarah. Menyembelih yang mubah, menyembelih untuk jual beli, menyembelih untuk makan-makan, untuk menikmati, ini menyembelih yang mubah. Ini macam-macam menyembelih. Menyembelih yang mana? Yang apabila kita palingkan kepada selain Allah akan menjadi syirik, menyembelih yang ibadah tersebut. Walaupun yang disembelih hanya lalat. Walaupun dia hanya persembahkan lalat. Walaupun sekedar seekor lalat, seandainya dalam rangka taqarruban ila ghairillah, maka jatuhnya merupakan perbuatan syirik. Maka Nabi katakan, dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Bagaimana? Kan neraka, masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat? Karena dia telah bertakarrub kepada selain Allah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka bukan dilihat kecilnya, hanya burung emprit. Bukan hanya empritnya, lalat lebih kecil daripada emprit. Tahu emprit? Burung emprit? Burung? Burung pipit. Burung pipit. Walaupun hanya sekelas itu, kalau dia persembahkan untuk selain Allah, jatuhnya pada perbuatan asyirku billah. Kemudian, nazar. Nazar juga demikian. Kalau dia nazar, ada nazar ibadah, ada nazar yang syirik. Nazar ibadah yang dia tujukan kepada Allah SWT, nazar syirik, nazar yang dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lulus UGM, saya akan menyembelih sapi untuk mendekatkan diri kepada wali. Nah, ini adalah nadar syirik yang demikian. Kemudian nadar maksiat, tidak boleh nadar maksiat dia wujudkan. Nadar maksiat harus dia gugurkan, dia batalkan. Karena tidak ada atau tidak boleh seorang dia menunaikan nadar maksiat. Hanya para ulama ikhtilaf antara dia bayar kafarah atau tidak membayar kafarah. Dan nadar itu dalam perkara yang Anda miliki atau Anda mampu. Tidak ada nadar dalam perkara lah yang milik, dalam perkara yang tidak mampu. Nadar, kalau saya lulus UGM saya mau terbang. Nganggo apa? Orang tersewiwi nanti apa? Dia tidak mampu. Nadar ini nadar batil, nadar yang tidak mungkin. Atau bukan milik dia. Saya kalau lulus UGM mau nyembelih sapi. Tapi sapinya tonggo, bukan sapi dia. Bukan milik dia. Ini adalah nadar yang layak milik. Maka nadar dalam perkara yang dia mampu dan hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Istighosah, demikian pula istighosah ada yang ibadah, ada yang syirik. Ada istighosah yang mubah. Istighosah yang mubah seperti istighosahnya grupnya atau mana orang Bani Israel kepada Musa untuk menolong dari musuhnya. Fastaghasahu, maka orang itu beristighosah kepada Musa. Kemudian Musa tempeleng sekali orang itu, kemudian langsung geledak, wassalam, bablas. Nah, ini istighosah kepada makhluk boleh selama makhluk ya ini bisa mewujudkan. Adapun istighosah kepada kuburan, wali, arwah dan semisalnya, istighosah yang syirik. Ada yang pernah ikut istighosah kubro? Istighosah kubro, istighosah sukro. Bila kemudian isti'anah, isti'anah juga demikian. Isti'anah minta tolong kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik dalam perkara yang hanya dimampu Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatannya la yaqdiru alaihi illallah. Tidak ada yang mampu mewujudkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'anah ikhwan, isti'anah, isti'adzah, istighosah, ini semuanya masuk bab doa. Talab, meminta. Apa bedanya doa dengan isti'anah? Apa bedanya doa dengan istighosah, isti'adzah? Apa bedanya ikhwan? Ada doa, ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah, apa bedanya? Apa bedanya? Ikhwan yang sudah belajar kitab tauhid. Iya, Tom. Terus isti'adzah. Terus isti'adzah. Ya, doa umum. Doa adalah umum. Mencakup isti'anah, mencakup isti'adzah, mencakup istighosah, ini semuanya adalah doa. Masuk dalam bab doa, karena talab, ini meminta. Adapun isti'adzah, meminta perlindungan, agar Allah SWT melindungi dia dari mara bahaya yang akan bisa mengancam dia, dari keburukan-keburukan. Istighatsah, dia meminta kepada Allah SWT agar mengangkat kesulitan atau musibah yang telah menimpa dirinya. Adapun isti'anah, jadi meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa dia bisa mewujudkan perbuatan yang akan dia lakukan. Maka ini semuanya diantara perkara, termasuk diantara jenis-jenis syirik di dalam masalah doa yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Di mana Allah, Nabi katakan, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Maka apabila doa ini dia tujukan kepada selain Allah SWT, maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan ini termasuk di antara perbuatan asyirku billah. Kemudian dulu membawakan beberapa ayat yang semuanya menerangkan tentang masalah ini, bahaya daripada asyirkul akbar, yang syirik yang besar yang akan bisa membatalkan keislaman ini seseorang. Silakan baca berikutnya. Yang baca, ikhwan. Anda baca nanti. Baca. Mana? Ya terus sekarang? Allah Ta'ala. Ayo. Setelah beliau menerangkan kepada kita ikhwan di antaranya tentang masalah kesyirikan dan banyaknya orang yang mereka melakukan syirik, di antaranya dengan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak dan betapa banyaknya orang yang mereka menamai perbuatan syirik bukan dengan namanya, dan ini akan muncul di tengah-tengah kita semuanya, yusammunaha bighairi ismiha, menamai perbuatan bukan dengan hakikat perbuatan tersebut. Dia memberikan nama bukan dengan nama hakikat perbuatan tersebut, baik di dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah yakni akhlak. Banyak orang yang akan memberikan nama-nama yang bukan dengan namanya, sebagaimana Nabi ingatkan demikian, yusammunaha bighairi ismiha. Nabi contohkan masalah khamr, akan ada nanti orang yang mereka memberikan nama khamr bukan dengan nama khamr, dengan nama-nama yang lainnya, sehingga orang kemudian ini tertipu dengan nama-nama tersebut, sebagaimana riba di kemudian dibadi namai dengan bunga, sehingga orang tidak lagi yaitu tertahdir dengan riba, tapi menjadi bunga, bunga harum, enak dipandang, dinikmati, indah. Demikian pula dalam masalah akidah, banyak perkara-perkara syirik, kufur yang dinamai dengan nama-nama yang lain. Sebagaimana syirik dinamai dengan tawasul, sehingga hakikatnya perbuatan syirik, tapi dinamai dengan tawasul. Perbuatan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah dikatakan dengan keadilan, atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat Allah. Dia mengingkari sifat Allah, itulah tauhid. Tauhid dengan mengingkari sifat Allah. Karena kalau dia menetapkan sifat Allah, berarti akan terjatuh dalam perbuatan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia musyrik. Akhirnya dia mengingkari sifat Allah, dan itu dia katakan tauhid. Mengingkari takdir dia katakan dengan keadilan. Karena menetapkan takdir bukan keadil, bukan adil, tidak adil. Maka dia ingkari takdir, dan itulah dia namai dengan keadilan. Demikian pula betapa banyak orang mereka menamai bid'ah dengan perkara-perkara yang dianggap sunnah. Dia melakukan perbuatan syirik, dia namai dengan ta'zim. Ta'zim kepada wali, ta'zim kepada rasul. Dia melakukan bid'ah, dia katakan dengan mencintai kecintaan kepada rasul, hubbun nabi. Sehingga akhirnya orang yang tidak melakukan bid'ah ini dianggap dia tidak mencintai nabi. Itu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin. Sehingga simbol mencintai nabi adalah dengan dia melakukan acara bid'ah. Acara bid'ah, kalau tidak melakukan bid'ah ini maka dia bukan tidak cinta nabi. Demikian diantaranya orang banyak memberikan nama-nama yang bukan dengan namanya. Ya termasuk akhirnya merembet kepada muamalah-muamalah yang ada. Pacaran dinamai dengan ta'aruf. Ta'aruf. Atau dia namai dengan, dikasih dengan islami-islami. Sehingga ada pacaran islami, ada apa namanya musik islami. Musik islami, ada nyanyian islami. Semua dikasih islami-islami-islami. Hakikatnya sama, tapi kemudian dikasih islami. Pacaran islami, bagaimana ikhwan? Cara pacaran yang islami. Ketemu, assalamualaikum. Bagaimana caranya? Ini adalah merupakan penipuan, sehingga orang akan tertipu dengan nama-nama tersebut, sehingga dia tidak tertahdir dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu beliau bawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan yakni dampak-dampak buruk daripada perbuatan asyirku billah. Syirik memiliki dampak yang sangat banyak, di antaranya ayat ini Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Kapan Allah tidak mengampunkan dosa syirik, ikhwan? Kapan Allah tidak mengampunkan dosa syirik? Apabila dia sampai meninggalnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia bertaubat kepada Allah, dosa apapun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan Allah dalam surat Al-Furqan, setelah Allah bicara tentang masalah syirik, bicara masalah membunuh, bicara masalah zina yang diancam dengan neraka, azab yang sangat pedih. Lalu Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiati mahasanat, dan seterusnya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan tidak akan diampunkan Allah apabila dia tidak bertaubat ketika meninggalnya, dan ini menunjukkan bahayanya perbuatan asyirku billah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, adapun selain syirik maka ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah SWT. Semua orang yang meninggal dalam keadaan memiliki dosa besar dan dia belum bertaubat kepada Allah, urusannya adalah tahta masyiatillah. Dia akan berada di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah berkehendak mengampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah tidak mengampunkan, Allah tidak ampunkan. Akan tapi apabila dia memiliki tauhid, jaminan dia masuk jannah. Jaminan dia masuk jannah. Sehingga ahlu tauhid, kepastiannya ahlul jannah. Akan tapi ahli tauhid yang masuk jannah ada dengan beberapa macam. Yang pertama, yadkhulun al-jannah bighairi hisabin wal adzabin. Orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ini orang yang memiliki tauhid yang istimewa. Orang mereka tauhidnya istimewa sehingga dia ahlul jannah tanpa ini hisab, tanpa azab, dia langsung dimasukkan Allah ke dalam jannah. Yang kedua, orang yang mereka masuk jannah dengan hisab. Hisab. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Walaupun dia sekedar dihisab, ikhwan, dengan dihisab itu, hisab yang yasira sekalipun, ada sesuatu yang menjadikan dia sungguh sangat tersiksa. Bagaimana tidak? Hisaban yasira dikatakan Nabi SAW, ini hisab yang mudah, yaitu Allah akan tunjukkan kepada kita satu persatu tentang dosa yang kita lakukan, perbuatan buruk yang kita lakukan, kemudian setelah itu Allah katakan, aku tutupi dan aku ampunkan. Saat, walaupun demikian ikhwan, betapa malunya orang itu dengan Allah SWT. Dia diajak sendiri oleh Allah antara dia dengan Allah SWT tanpa di depan makhluk. Akan tapi alangkah malunya yang demikian, seandainya terjadi Ini di mana Allah akan mengungkap dia dan dia akan mengakui semua perbuatan tersebut, walaupun kemudian Allah kan dia ini mengampunkan dan Allah tutupi. Seandainya ada seorang bupati atau gubernur atau pemimpin bos Anda memanggil Anda tanpa ada orang, kemudian Anda ditunjukkan, fulan, antum hari ini jam sekian di tempat ini melakukan begini. Antum hari ini jam sekian tempat ini melakukan begini. Semuanya ditunjukkan satu persatu. Alangkah sangat malunya. Di mana dia akan meletakkan mukanya pada saat itu. Walaupun kemudian pada akhirnya saya ampunkan. Tapi ini sesuatu yang betul-betul membuat bagaimana jiwa dia ketika nanti didemikiankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang salaf selalu mengingat hal-hal yang demikian sehingga dia akan selalu melihat di mana posisi dia waktu itu. Bagaimana keadaan dia pada saat itu. Dan demikian pula yang ketiga, ada orang masuk jannah dengan azab yang setelah itu baru dimasukkan ke dalam jannah. Ini yang dikenal dengan istilah jahannamiyun. Jahannamiyun. Ini mantan-mantan jahannam. Dia diazab dulu di jahannam, kemudian dia dikeluarkan Allah dengan syafaat Allah, dengan syafaat nabinya atau syafaat yang lainnya, sehingga dia kemudian dikeluarkan dari jahannam. Ini merupakan bentuk, ini keutamaan, termasuk di antara keutamaan tauhid. Sehingga tauhid akan menjadi modal pokok selamatnya orang dari kekalnya api neraka. Maka di antaranya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqrabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian Anda tidak menyentuhkanku sama sekali, akan aku datangkan ampunan sebesar itu pula. Ini di antara keutamaan daripada tauhid, satu di antara keutamaan tauhid dari sekian banyak keutamaan tauhid yang lainnya. Kemudian ayat yang lainnya lagi dibacakan oleh beliau, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya jannah, tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada bagi orang zalim ini penolong. Orang zalim ini orang musyrik. Karena zalim macam-macam. Ada zalim ada berapa macam, ikhwan? Zalim ada 3 macam. Zulmul abdi li nafsi, zulmul abdi li ghairi, zulmul abdi ni lillah. Zalimnya hamba kepada diri sendiri, itu dalam bentuk maksiat. Dan kemaksiatan dia akan diancam Allah dengan berbagai macam azab, walaupun kemaksiatan berkaitan dengan dirinya. Katakanlah seperti pezina umpamanya. Pezina maksiat. Maka di antara hukuman yang Allah sediakan ketika di alam barzakh, hukuman bagi pezina di antaranya dia akan diazab dengan dibakar, dimasukkan ke dalam semacam tungku yang bawahnya lebar, atasnya sempit. Kemudian ketika dinyalakan api, maka dia teriak-teriak dan akan naik, akan keluar. Hampir ketika keluar, maka api padam lagi, dia jatuh lagi. Ibnu Al-Qayyim menerangkan, ini jazaan wifaqah. Di antara hukuman baik kepada pezina pula perasaan mereka di dunia, terkadang orang tahu dengan zina itu keji. Dan dia bosan dengan ini zina dampaknya. Ini dampak yang dia rasakan, pezinanya senang. Akan tapi dampak yang dirasakan dia susah. Bagaimana dia hina dan sebagainya, dia rasakan betul-betul sempitnya dengan perbuatan itu. Terkadang dia pengen lepas dari perbuatan zina itu. Akan tapi selalu mengusik perasaan, ini zinanya itu, akhirnya dia terjatuh lagi. Demikian sifat orang yang mereka menceburkan diri dalam kebiasaan yang buruk tersebut. Sehingga hukumannya pun diantaranya demikian, dia dibakar. Dia teriak-teriak, mau naik ke atas, mau keluar, hampir keluar, apinya padam, dia jatuh lagi. Dibakar lagi. Terus demikian, laki-laki perempuan dijadikan satu oleh Allah SWT di situ, sehingga Nabi melongok dalam keadaan melihat, di dalamnya laki-laki perempuan yang telanjang, dan mereka para sunat, para pezina laki-laki, dan para pezina, ini perempuan. dan diantaranya di neraka, ahlun nar bahkan terganggu dengan yaitu bau air yang keluar dari kemaluan mereka. Ini air kotor yang keluar dari kemaluan mereka membuat baunya terganggunya ahlun nar. Ahlun nar terganggu, menunjukkan bagaimana kecinya dan sangat ini hukuman bagi orang yang mereka ini berzina. Walaupun orang berzina seperti ini, sanad dia adalah ahli tauhid, ada kemungkinan dia nanti diampunkan Allah, kemudian dia dimasukkan ke jannah dengan tauhid, dengan iman yang ada dalam hati mereka. Karena seorang pemilik iman, walaupun sebesar darah, akan Allah keluarkan dari jahanam. Yang demikian bukan mengajarkan seorang untuk dia meremehkan dosa. Karena betapapun ringannya azab di neraka, sesuatu yang sangat berat. Paling ringannya azab di neraka, kata Nabi SAW, yang menimpa pamannya Abu Talib, kakinya terselamat oleh jilatan api neraka, dan utaknya dalam keadaan umap, utaknya dalam keadaan mendidih. Bagaimana dia akan bisa merasakan tentang ringannya sebagai ahlun nar. Dan waktu di akhirat, waktu yang lama. Jangan sekedar Anda bilang rapopo seminggu. Seminggu, yang satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari seperti 1000 tahun dalam hitungan Anda. Bagaimana Anda bilang gak apa-apa seminggu, hanya seminggu. Itu kalau antum tidur seminggu, gak apa-apa sebentar. Atau sebagian orang, Masya Allah, gak apa-apalah, ke neraka, temannya artis-artis banyak. Artis-artis itu kalau waktu masih di dunia, masih cantik-cantik semuanya, dia gak kena apa-apa. Nah sekarang kalau artis kemudian ngambung aspal sampai gerumpung hidungnya, antum masih pengen sama artis? Itu bukannya gerumpung hidungnya. Diajar malaikat di jahanam, apa yang diandalkan berkumpul dengan orang yang demikian? Di antara yang Allah sebutkan, ikhwani fillah, sesungguhnya orang menyekutukan Allah SWT, Allah akan haramkan dia, ini jannah, tempatnya di neraka, dan bagi orang zalim tidak ada penolong baginya. Zalim kepada dirinya maksiat. Zalim dengan orang lain dalam bentuk, ini menahan hak-haknya orang lain, ini la yutrok, dosa yang tidak akan dibiarkan Allah SWT. Allah akan mengkisos, dosa tersebut dan harus diselesaikan. Makanya ada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi yakni al-muflisun. Apa ya kawan? Al-muflisun. Orang yang bangkrut. Maka jangan anaknya dinamai, cari yang bahasa Arab, muflisun. Muflisun. Ini maknanya bangkrut. Nanti anakmu bangkrut terus. Bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Nabi katakan ketika tanya, ada runa manil muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu muflis? Al-muflisu fina ya Rasulullah. Man la dirhamala wala mata'. Orang yang tidak memiliki duit dan tidak memiliki perabot-perabot kehidupan. Sehingga bangkrut, tinggal dia modal dengkul saja. Sehingga gak punya apa-apa. Bangkrut. Lalu Nabi terangkan, hakikat bangkrut adalah orang yang bangkrut di akhirat. Adapun bangkrut di dunia, bisa dia bangkit. Dengan bantuan kawannya, atau dengan pinjaman, atau sebagainya, dia bisa bangkit. Akan tapi bangkrut di akhirat, enggak ada kebangkitan. Tidak bisa menambal kebangkrutan tersebut. Siapa mereka? Al-muflisu fi min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang mereka ya'tuna yawmal qiyamati bisalatin wa zakatin. Orang yang datang dengan salat, dengan siam, dengan zakat. Akan tapi juga wayakti wasata mahada, wadoroba hada, wakota fahada, wasabakata mahada. Tapi dia pun datang kepada Allah di akhirat dengan yaitu mencaci maki fulan, kemudian memukul fulan, menuduh si fulan, membunuh, menumpahkan darahnya si fulan. Kezaliman-kezaliman yang lakukan. Maka orang yang seperti ini akan membayar orang-orang yang dia zalimi dengan kebaikan yang dia miliki. Fa'in faniyat. Walam yukdo ma'ali. Seandainya kemudian ternyata dia berat dan telah habis dan belum selesai pembayarannya, maka akan diambilkan keburukan orang dan ditambahkan pada keburukan dia. Jadilah dia orang muflis, yang bangkrut. Maka urusan dengan orang lain tidak gampang. Maka kata Nabi, man kanat indahu matlamatun, Barang siapa yang pada hari ini dia memiliki yakni kezaliman li akhihi kepada saudaranya, baik itu min malin au min fi malin au fi min irdin, baik berkaitan dengan harta atau dengan kehormatan saudaranya, falyastahlalhu al-yawma, hendaklah hari ini dia selesaikan. Hendaklah di dunia sekarang ini dia selesaikan. Sebelum tidak ada, sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Qabla alla yakuna dirham wala dirham. Sebelum tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Yang berlaku tinggal membayar dengan amal-amal perbuatan. Maka seorang mukmin yang beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada Allah dan yaumul akhir, ada orang akan hati-hati dalam berbicara, dalam dia berbuat, karena apa yang dia lepaskan di pembicaraan tidak akan dilepas Allah begitu saja. Apa yang dia telah lakukan dengan orang lain tidak akan dibiarkan begitu saja. Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah ketika Nabi mendidik akhlak kepada kita, selalu Rasulullah kaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, karena dikaitkan dengan Allah dan yaumul akhir, dikaitkan dengan Allah agar dia bertakwa kepada Allah SWT. Dengan dia mengagungkan Allah SWT, dia memperhatikan batas-batas Allah SWT. Iman pada yaumul akhir agar dia memperhatikan nasib dia bagaimana kelak di yaumul akhir, sehingga dia bisa menahan diri, dia bisa membayangkan bagaimana nasib dia nanti ketika di yaumul akhir seandainya dia melakukan perbuatan ini dan itu. Demikian dua hal ini sering digandingkan Nabi dalam rangka memberikan pendidikan akhlak agar kita betul-betul memiliki akhlak yang mulia dengan perbuatan-perbuatan kita ketika kita mempertimbangkan iman kita kepada Allah dan iman kita kepada yaumul akhir. Dan zalim yang paling besar, zulmul abdi li rabbi, zulmnya hamba kepada Rabbnya, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah SWT. Maka ini zalim yang paling besar. Bagaimana tidak besar? Semakin orang punya hak yang besar pada kita, berbuat zalim dengannya, maka semakin besar tingkat kezalimannya. Zalim dengan orang lain, dengan tetangga Anda, besar mana ikhwan? Zalim dengan orang lain dan tetangga Anda, besar mana? Zalim dengan tetangga. Sehingga kata Nabi, Anda berzina dengan perempuan 10 di luar sana, itu lebih ringan dibandingkan berzina dengan ini istri tetangga. Karena dia memiliki hak yang lebih kepada kita. Hak tetangga. Dia hak pertama muslim, kedua tetangga. Sehingga memiliki hak yang lebih dibandingkan orang lain. Kemudian orang yang mereka zalim dengan tetangga, dengan zalim pada orang tua, besar mana? Besar orang tua. Karena dia memiliki hak yang lebih-lebih dengan kita. Hak yang lebih banyak dengan kita. Dengan demikian, zalim yang paling besar adalah zalim dengan Allah, karena Allah memiliki hak yang lebih kepada kita di atas semua para makhluk yang ada. Sehingga zalim kepada Allah, a'zamu zulm. Ini zalim yang paling besar. Wa minhu, lalu beliau memberikan contoh, adzabhu, yaitu masalah menyembelih li ghairillah, kaman yatbahu lil jinni awi lil qabri, menyembelih untuk jin atau untuk kubur, maka ini merupakan perbuatan asyirku billah. Sekarang yang kedua, kita ringkaskan saja, waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan 10 poin yang akan kita pelajari selesai dalam waktu 3 hari. Atsani, silakan. Atsani, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Hadha naw'un minan naqidi al-awwali. وهو الذي يجعل بينه وبين الله وسائطا ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة وقوعه لأن هذا يقع ممن يدعون الإسلام وهذا كثير عند القبوريين يتقربون إلى الولي ليشفع لهم عند الله أو يوصل حوائجهم إلى الله بزعمهم هذا اتخاذ الوسائل من دون الله عز وجل يذبح لهم ويندر لهم ويستغيث بهم wa yaqulu hadza laysa bisyirkin, hadza innama huwa tawassut. Tawassut. Tawassut. Tawassutun. Talaba wasitatun wa syafa'atun. Talaba wasitatan wa syafa'atan. Tusilni. Tusilani. Tusiluni ila Allah. Ila Allahi hadza rajulun salihun lahu makanatun 'inda Allahi. Fa anna ataqarrabu ilayhi min ajli an yuqarribuni ila Allahi. Hadhihi hujjatuhu wa hiya hujjatul musyrikina al-awwalina walladhina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yaquluna ma ja'alnahum syuraka'u lillahi. Walakin ja'alnahum syuraka'an lillah. Ma ja'alnahum syuraka'an lillahi. Walakinna ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Wallahu samahu syirkan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'inda Allahi. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Wa samahu syirkan ma'a annahum yusammunahu tashaffu'an. Wa hadha huwa al-waqi' anna katsiran mimman yad'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'a al-qubur al-ana yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bain Allahi. Fa hadhihi al-mas'alatu khufiyat ala katsirin hatta man min talabatil 'ilmi. Wa hunaka ulama'un yudafi'una 'an ha'ula'i wa yaquluna hadha laysa bisyirkin, asyirku 'ibadatul asnami wa ha'ula'i ma ya'buduna asnaman. Ya subhanallah, ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirki, asyirku huwa 'ibadatun ghairillahi sawa'un. Ibadatu ghairillahi sawa'un kana sanaman aw syajaran aw hajaran aw kuburan aw waliyan aw malakan minal malaikati aw waliyan minal awliyai aw salihan minas salihina hadha huwa syirku wa laysa syirka ibadatul asnami faqat. Ya. Atsani ikhwani fillah, yang termasuk di antara nawaqidul Islam itu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum as-safa'a wa yatawakkalu 'alaihim. Yang kedua, barang siapa menjadikan antara dia dengan Allah wasa'id, perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ibadah, yad'uhum, yang orang itu kemudian meminta berdoa kepada mereka, wa yas'aluhum as-safa'a, dan mereka meminta syafaat kepada mereka, wa tawakkalu alaihim, dan mereka bertawakal kepada yakni perantara tersebut. Ini semuanya perkara-perkara yang hanya boleh dikhususkan untuk Allah SWT. Yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'a wa tawakkalu alaihim adalah haknya Allah SWT. Pertama adalah berkaitan dengan wasa'id, yakni mengangkat perantara. Di sana ikhwani fillah, ada perantara yang kalau kita tetapkan kita menjadi kafir, dan kalau kita ingkari kita menjadi kafir. Ada dua perantara. Yang pertama, perantara yang kalau kita tetapkan, kita menetapkan, kita mengangkat perantara ini, maka kita menjadi kafir. Yang kedua, perantara yang kalau kita ingkari kita menjadi kafir. Apa itu perantara yang kalau kita tetapkan menjadi kafir? Yaitu perantara dalam masalah ibadah. Perantara dalam masalah ibadah. Barang siapa yang dia mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ibadah, maka dia telah kafir sebagaimana kafirnya orang musyrik yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya sallam dengan mereka mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perantara yang kalau kita ingkari kita menjadi kafir. Ini perantara antara Allah dengan manusia dalam masalah risalah. Dalam masalah risalah, Allah mengangkat Rasul, yang Rasul ini merupakan wasithah bainallah wa baina ibadihi fi risalah, perantara antara Allah dengan hambanya dalam urusan risalah. Maka barang siapa mengingkari rasul yang merupakan wasithah bainallah wa baina ibadihi dalam urusan risalah, maka dia telah kafir karena mengingkari risalah, mengingkari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kaum sufi justru terbalik. Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengangkat perantara. Sehingga para syekh mereka, di antaranya mereka angkat sebagai perantara dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwasanya kami ini adalah orang yang berlipatan dengan dosa. Sedangkan para wali orang yang suci. Orang punya makan, punya kedudukan, punya mangsilah, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia membuat kias. Sebagaimana ketika kita mau datang kepada pemimpin presiden, tidak mungkin kita dari kampung ini ngeloyor langsung ketemu presiden. Harus pakai perantara dong, orang yang dekat dengan presiden. Itulah orang yang beradab, orang yang mereka untuk bisa dimungkinkan sampai kepada presiden. Ini kias mereka, ikhwani fillah. Dan ini kias yang batil. Kias yang batil. Kias yang rusak. Sebagaimana iblis mengajarkan kias yang rusak. Kias yang rusak ini kias yang hasilnya mengingkari kebenaran, membantah perintah, dan bermaksiat kepada Allah SWT. Ini kias yang batil. Mereka berkias. Iblis jelas-jelas perintah Allah SWT untuk sujud kepada Adam. Ini perintah Allah. Seharusnya yang namanya perintah tinggal dia melaksanakannya. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak mau sujud kepada Adam, tapi dengan membuat ini alasan. Alasannya apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan api lebih baik daripada tanah. Tidak mungkin api yang lebih baik daripada tanah kemudian dia sujud kepada yang lebih rendah. Ini membuat kias yang batil. Kias yang batil. Sehingga kias yang batil ini dampaknya adalah dia menolak perintah atau mengingkari kebenaran sehingga dia terjatuh dalam perbuatan yang batil, perbuatan kemungkaran. Kias seperti ini diikuti oleh orang-orang yang ini menjadi murid atau anak didik iblis. Termasuk orang-orang ini jil, diantaranya banyak berkias batil sehingga hasilnya menolak syariat, mengingkari syariat, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kias yang batil. Maka dikatakan dia telah mencangkok kias iblis, mencangkok kias iblis. Akhirnya kemudian terjadi penolakan kebenaran dan menolak perintah. Wasithah, orang musyrik dia tadi mengatakan bahwasanya kami ini adalah orang yang berlipatan dengan dosa. Sedangkan para wali orang suci yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami berwasilah dengan mereka, bertawasul dengan mereka supaya mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka menetapkan sebagai wali. Ini sesuatu yang membutuhkan dalil. Orang untuk dikatakan dipastikan dia wali min auliyaillah membutuhkan dalil. Selama tidak ada dalil, tidak boleh menetapkan sebagai wali. Karena soal ketakwaan wali berkaitan masalah ketakwaan hati seorang. Dan ketakwaan hati hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita hanya bisa menilai zahirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang sekarang, zaman sekarang ini, yang mereka katakan wali bahkan para fusaq wal fujar, orang-orang fasik dan fajir, waktu hidupnya dia terkenal tidak sholat, terkenal syaribul khamr, terkenal para pesina, kemudian dia anggap sebagai wali Allah SWT. Ini adalah wali syaitan yang demikian, bukan wali Allah SWT. Wali syaitan. Dia adalah para pengabdi syaitan, bukan wali Allah. Karena mereka telah memiliki sebuah kesimpulan yang keliru, yang namanya wali adalah orang memiliki khawarikul adah, memiliki yaitu keluar biasaan. Kalau begitu, berarti ada orang Hindu menjadi wali. Ada orang kafir yang bisa menjadi wali Allah SWT. Ada enggak orang kafir yang kebal bacok? Ada? Yang bisa main akrobat kemudian dilindes truk orang gepeng? Ada? Banyak. Dan banyak memiliki keanehan-keanehan seperti itu. Dicublus besi sampai bolong dan tidak mati. Banyak. Ini adalah permainan mereka. Tapi ini adalah ahwal syaitaniyah. Maka ketika Imam Syafi'i didatangi seorang mengatakan, ya Imam Laits mengatakan, apabila Anda melihat orang yang bisa, yaitu berjalan di atas air, jangan kamu rekan dulu sampai kamu cocokkan hidupnya dengan Quran dan Sunnah. Artinya jangan Anda anggap sebagai orang yang wali, punya karomah dan semisalnya, sampai Anda lihat kehidupan mereka sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kata Imam Syafi'i, kurang. Kurang. Kalau Anda lihat, ada orang bisa berjalan di atas air, dan bisa terbang di udara, jangan Anda perhitungkan dulu sebagai wali, sampai Anda teliti kehidupan dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sehingga yang menjadi standar kewalian seorang adalah muwafaqahnya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kehidupan, kecocokan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai jalan kebenaran. Kalau sekedar khawarikul adah, ini keluar biasaan, maka wali-wali syaitan banyak yang bisa menunjukkan keluar biasaan kepada manusia. Nabi-nabi palsu, mereka punya keluar biasaan yang Masya Allah luar biasa. Bahkan antara mereka ada yang ketika mengusap batu pualam, kemudian batu itu bukan mengucapkan tempe, bukan begitu. Akan tapi apa yang keluar? Subhanallah. Batu diusap mengucapkan Subhanallah. Ini nabi palsu. Anda akan mengatakan nabi palsu adalah wali Allah. Demikian juga ikhwani fillah. Di antara yang semisal dengan itu sangat banyak sekali yang bisa menunjukkan tentang khawarikul adah, akan tapi mereka adalah min awliya'i syaitan. Dajjal. Berapa banyak keistimewaan yang Allah letakkan pada Dajjal. Dajjal, dan ini bahayanya orang yang mereka tidak berdakwah kepada tauhid dan akidah. Kalau dakwahnya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana membuat orang makmur, ini bisa tertipu dengan Dajjal. Kenapa? Di antara yang dilakukan Dajjal, ikhwani fillah, dia akan bisa membuat penduduk, suatu penduduk makmur seketika, ketika dia mau beriman dengan Dajjal. Dan dia bisa menjadikan penduduk dia ke krisis seketika, ketika dia mengingkari Dajjal. Bahkan Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Dan keluar biasaan yang lain yang dimiliki Dajjal. Sehingga seandainya orang tidak mengenal akidah yang sahihah, maka dia akan bisa tertipu dengan fitnah-fitnah zaman. Ketika dia tidak bisa membedakan antara fitnah dengan ini hakikat kebenaran. Oleh karena itu, ikhwan fillah, orang-orang mereka tidak mau belajar Quran dan Sunnah akan banyak tertipu dan tergelincir dalam fitnah-fitnah yang ada. Para politikus, orang mereka hanya memiliki semangat-semangat hamasyah-hamasyah dan tidak belajar Islam yang sahih, warisan para ulama, maka mereka akan banyak tertipu dengan fitnah yang ada. Sehingga akhirnya menjadi korban-korban zaman, korban-korban fitnah yang ada, karena mereka tidak bisa, yaitu menyaring, yaitu tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, karena mereka tidak mengetahui ilmunya. Maka lihatlah bagaimana di zaman Dajjal, ada seorang pemuda yang ketika didatangi Dajjal, kemudian Dajjal memperlihatkan segala kehebatan luar biasa, atraksinya, akrobatnya, dan semisalnya. Apa kata pemuda ini? Setelah dia melihat Dajjal seperti itu, ashadu annaka Dajjal alladhi hadathana Rasulullah fi hadithi. Saya bersaksi Anda Dajjal seperti yang diberitakan dalam hadith Nabi SAW. Sekarang ikhwan, saya tanya, dari mana pemuda ini bisa mengetahui kehebatannya daripada Dajjal, ini dia Dajjal? Sehingga dia tidak mengimani Dajjal, ketika Dajjal mengajak dia untuk mengimani dirinya, dan dia bisa mengetahui Dajjal, dari mana ikhwan? Hah? Dari perkataan dia, alladhi hadathana Rasulullah, yang telah diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis beliau. Si pemuda ini belajar hadis. Pemuda ini belajar, dia belajar ilmu syar'i sehingga bisa membedakan hakikat mana yang batil, mana yang hak. Seandainya orang tidak bisa tidak belajar ilmu syar'i, tidak akan bisa membedakan. Tidak akan bisa membedakan. Makanya berapa banyak ketika Khomeini tampil, kemudian banyak orang yang mereka tertipu dengan tampilan Khomeini, sehingga banyak yang kemudian keblondrok sama Khomeini. Tahu keblondrok? Hah? Keblondrok enggak tahu? Sudah. Keblondrok. Dia tertipu berat oleh Khomeini. Yang Masya Allah dukungannya pada Khomeini, Islamiyah, Islamiyah lah, Syarqiyah wala Gharbiyah, seakan Khomeini adalah mengangkat revolusi Islam yang sahih, yang hakiki. Ternyata dia dajjal, minat dajjalah, yang kemudian menghancur binasakan kaum muslimin, menyembelih Ahlus Sunnah. Dan kemudian di Iran sekarang hampir tidak ada masjid Ahlus Sunnah, dan hampir tidak ada ulama Ahlus Sunnah, kecuali dia tangkap, dia penjara, dia seksa, dan dia bunuh. Akan tapi apabila Anda tanya apakah ada gereja atau sinagog misalnya, maka tentu adalah sangat banyak. Demikian ikhwatillah, orang yang mereka tidak kembali kepada ilmu yang sahih, ilmu syar'i, maka tidak akan dia bisa membedakan hakikat al-haq dengan hakikat ini kebatilan. Kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi apa ikhwan? Tentang wali yang diangkat tadi, untuk menetapkan wali perlu dalil. Kemudian yang kedua apa tadi? Hah? Kemudian berikutnya, bahwasanya ketika dia mengangkat atau dia mengatakan si fulan wali, seandainya dia betul-betul wali di sisi Allah SWT, maka untuk menjadikan si fulan sebagai perantara antara dia dengan Allah SWT, ini membutuhkan dalil pula. Untuk menjadikan dia sebagai wasiatah antara dia dengan Allah membutuhkan dalil. Dan ternyata model seperti ini adalah perbuatan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, yang mereka letak syiriknya adalah pada sikap mengangkat perantara antara dia dengan Allah SWT. Maka tadi ayatnya yang kita baca, mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allah Zulfa. Ma na'buduhum illa. Ma titik-titik illa. Ini pembatasan. Lil hasyr. Tidaklah kami melakukan penyembahan kepada Lata Uzzamana dan semisalnya. Bukan karena Lata Uzzamana dan semisalnya itu dia menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan rezeki dan seterusnya. Berbuat sebagaimana perbuatan Allah SWT. Tidak. Akan tapi semata-mata keyakinan saya yang kami tujukan berbagai macam amal ubudiyah seperti ini. Kami tidak meyakini mereka seperti sebagaimana Allah, berbuat sebagaimana Allah. Akan tapi mereka ini liyuqarribuna ila lisulfa. Kami jadikan sebagai perantara yang akan bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga kalau Anda tanya kepada orang yang datang kepada kuburan para wali, umpamanya antum tanya, paman jangan minta-minta kepada para wali itu, ini perbuatan syirik. Dia akan marah. Dia akan mengatakan bahwasanya saya tidak punya keyakinan sama sekali berkaitan dengan wali itu. Sebagaimana Allah, saya tahu yang mengabulkan doa semuanya adalah Allah, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Dia akan terangkan semuanya. Tapi, ini wali adalah orang yang suci di sisi Allah SWT. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Orang yang dekat dengan Allah SWT. Pamanmu ini orang yang berlepotan dengan dosa. Maka paman mencari perantara agar wali yang dekat dengan Allah akan bisa membawa saya mendekat kepada Allah. Sehingga dibawa, diantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ila yusulfa. Kalau itu alasannya, maka perbuatan amalan panjenengan niku pelek. Pelek. Mboten geser siti oplek. Kali amalan ni orang-orang musyrik Quraisy. Podo persis. Tidak geser seujung rambut pun. Orang musyrik Quraisy juga demikian. Mana buduhum illa liqarribuna ila laysulfa. Mereka menyembah, mereka melakukan amalan ibadah kepada Lata Uzamana semisalnya itu di antara mereka dengan keyakinan mereka tidak berbuat sebagaimana Allah berbuat, tapi mereka itu adalah menjadi perantara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga perbuatan menjadikan perantara dari kalangan manusia, walaupun mereka yakin sebagai wali, maka mereka ini adalah persis perbuatan dengan musyrikin Quraisy, perbuatan syirik. Kemudian ikhwani fillah, kias yang dilakukan kias yang batil. Kias yang batil. Kenapa kias yang batil? Pertama, menyamakan Allah dengan presiden, ini kebatilan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun, siapapun dari kalangan para makhluk. Laisa kamitsli syai'. Hal ta'lamu lahu samian? Apakah Anda mengetahui ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan semua para makhluk, sehingga menyamakan Allah dengan presiden atau dengan semisal dengan itu kebatilan. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia memang membutuhkan perantara. Perantara memang sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Seandainya dia raja, maka sang raja dengan segala keterbatasannya sangat membutuhkan perantara. Di antaranya dalam masalah ini info. Info tentang rakyatnya, tentang bawahannya, tentang segala macamnya, membutuhkan perantara yang membisikkan bisa memberikan informasi kepada dirinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah tahu persis tentang semuanya tanpa ada orang memberitahu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala aliman bi kulli syai. Allah khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui dengan keadaan semua para hambanya, yang kaya, yang miskin, yang butuh, semuanya Allah mengetahui persis, sehingga Allah tidak membutuhkan perantara. Kemudian yang kedua diantaranya, makhluk, raja, terkadang asalnya adalah orang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada para rakyatnya, sehingga membutuhkan perantara yang bisa gelembuk. Tahu gelembuk? Ya? Gelembuk. Nggak tahu? Gelembuk. Bagaimana dia bisa merayu raja, sampai raja yang tadinya berkeras hati, tidak mau pengen memberi apa-apa, sampai bisa dia bisa memberi. Itu namanya gelembuk. Terjemahnya begitu. Gelembuk. Sehingga betul-betul raja kemudian punya keinginan memberikan kepada orang yang tadinya tidak ingin dia beri. Ini yang berperan perantara. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala khotifillah arhamur rahimin. Allah arhamur rahimin. Allah zat yang paling penyayang di antara para penyayang, sehingga tidak membutuhkan orang mereka melakukan gelembuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yakni sama sekali tidak membutuhkan perantara, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya, Allah akan mengetahui semua keadaan makhluk. Allah arhamur rahimin. Allah tidak pernah pula mensyaratkan untuk seseorang mengangkat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah bahwa mengangkat perantara antara dia dengan Allah merupakan perbuatan yang kadzib. Perbuatan kadzib. Perbuatan dusta. Maka dikatakan dalam ayat tersebut, Allah katakan, bagaimana? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini mereka memberikan berbagai macam amalan sesembahan kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah ikhwani fillah tidak harus punya keyakinan yang dia sembah itu adalah seperti Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh la ilaha illallah, antum artikan apa ikhwan? La ilallah, tidak ada ma'bud, la ma'buda bihaqin ilallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali hanya Allah SWT. Yang namanya ma'bud itu makhluk, la ilaha adalah la ma'buda bihaqin ilallah. Sehingga ilah adalah ma'bud. Yang dikatakan ma'bud, tidak mesti dia harus berbuat sebagaimana perbuatan Allah. Tapi setiap yang ditujukan persembahan, dia adalah namanya ma'bud. Ketika Bani Israel melewati perkampungan musyrikin dan melihat orang-orang musyrikin memiliki berbagai macam bentuk sesembahan yang mereka memberikan sembahan kepadanya, Bani Israel mengatakan, "Ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliyatun." Ya Musa, buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki al-alihah, memiliki ilah-ilah. Apakah Bani Israel meminta kepada Musa untuk dibuatkan Allah yang akan disembah? Tidak. Dibuatkan sesuatu yang hati dia bisa menggantungkan atau bertabaruk dan semisal dengan perkara tersebut. Sebagaimana orang musyrikin memilikinya. Contoh lagi yang paling yang lebih jelas, ketika Abi Waqid Al-Aitsi bersama Nabi di peperangan Hunain, kemudian melewati ke perkampungan musyrikin. Orang musyrikin memiliki pohon keramat yang namanya Datu Anwat, tempat mereka itikaf menggantungkan senjata dalam rangka tabaruk. Kemudian Abi Waqid Al-Aitsi ketika melihat demikian, kok kelihatannya bagus, maka dia pengen seperti ini yang Islami, maka dia katakan kepada Nabi Sallam, apa katanya, "Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, mbok kita dibuatkan dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Maka Nabi katakan, "Allahu Akbar, maha besar Allah, inna sunan, apa yang anda minta ya Abu Waqid Al-Aitsi itu merupakan tradisi orang-orang musyrik. Kultum kama qalat Bani Israel, apa yang anda katakan itu semisal perkataan Bani Israel. Ya Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliyatun qala innakum qaumun tajahlun." Lihat, Nabi mengatakan ketika Abu Waqid Al-Aitsi meminta untuk dibuatkan pohon yang bisa dipakai untuk tabarukan, maka Nabi mengatakan dia sama dengan meminta dibuatkan ilahan, dibuatkan ilah. Dengan demikian, apabila ilah diterjemahkan dengan ini tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT, ini terjemahan yang sangat keliru dan bisa membuat orang tidak faham tentang hakikat makna la ilaha illallah, sehingga mereka akan berpikir bahwasanya tidak akan menyelisih kalimat la ilaha illallah kecuali kalau dia punya keyakinan Tuhan itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selama tidak demikian, maka dia tidak akan dikatakan musyrik. Ini dampak daripada kekeliruan ketika dia mengartikan makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah, bahwasanya menjadikan perantara selain Allah, memberikan perantara untuk mengantarkan kepada Allah, lalu dia fokus hatinya tertuju kepada perantara tersebut dalam rangka perantara ini bisa mengantarkan kepada Allah SWT, maka ini dia telah mengangkat ilahan ma'budan min dunillah selain Allah SWT. Allah namai perantara tadi dengan yaitu waya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faham ikhwan? Faham san? Standarnya antum. Yang mereka la yadhuruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula syafa'una indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul, Allah katakan, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard, apakah kalian memberitakan kepada Allah apa yang tidak mengetahui yang di langit dan di bumi? Artinya, apakah kalian mengangkat perantara selain Allah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? Kalian ini membuat sesuatu yang tidak pernah anda dapatkan keterangannya dari Allah SWT, yang kemudian Allah namai bahwasanya perbuatan mereka perbuatan syirik. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maksudnya Allah dengan apa yang mereka sekutukan. Allah menamai apa yang mereka katakan perantara sebagai syafi' yang akan memberikan syafaat. Dia angkat perantara antara dia dengan Allah, tujuannya diantaranya agar mereka menjadi syafaat bagi dia. Mereka yakini dia akan memberikan syafaat, menjadi pembela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, apa yang mereka gelari dengan mereka mengangkat perantara untuk bisa memberikan syafaat kepada dia tadi, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan kesyirikan. Sehingga mengangkat perantara antara dia dengan Allah adalah kesyirikan. Dan Allah katakan mereka, yaitu man huwa kadibun kafar, dalam ayat yang lain yang berbicara tentang masalah itu. Bahwasanya apa yang mereka lakukan dengan mengangkat perantara selain Allah itu perbuatan kadzib lagi perbuatan kekafiran. Apa mereka lakukan dari mengangkat perantara selain Allah Subhanahu wa taala? Itulah perbuatan kadzib. Kenapa kadzib? Kenapa kadzib ikhwan? Kadzibun kafar. Kenapa kadzib? Karena dia telah melakukan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensyariatkan untuk mengangkat perantara lalu dia membuat perantara, maka dia kadzib. Dia membuat sesuatu yang dusta. Dia telah mengada-ada berdusta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah memerintahkan dia untuk membuat perantara dalam beribadah kepada Allah. Allah katakan dia kadzib, dia dusta. Allah tidak memerintahkan demikian. Bahkan perintah Allah bagaimana? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Langsung. Tanpa perantara. Udu'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Langsung tanpa perantara. Sehingga ini merupakan, jadi apa yang dikehendaki Allah? Beribadah kepada Allah langsung. Silakan anda langsung minta kepada Allah. Kapan saja. Di mana saja. Silakan tentukan waktunya sendiri. Tidak ada janjian dengan Allah. Anda minta Allah dengarkan. Kapan saja. Waktunya di mana saja. Tanpa membutuhkan perantara-perantara. Sedangkan Allah mengatakan kadzibun kafar. Dan perbuatan itu merupakan kekafiran. Sehingga barang siapa yang dia membuat perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, maka dia telah kafir dengan perbuatannya tersebut. Allah katakan walladzina takhadhu min dunillah wa walladzina takhadhu min dunihi auliyaa ma na'buduhum illa liqarribuna ila al-zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun. Allah akan menghukumi apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Inna allaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang kadzib lagi kafir. Kadzib lagi kafar lagi sangat ingkar. Sehingga perbuatan mengangkat perantara dalam beribadah adalah perbuatan kadzib dan perbuatan kekafiran. Maka beliau masukkan ini sebagai bentuk nawaqid, naqid min nawaqidil Islam. Dan sesungguhnya ikhwani fillah, pembatal yang kedua ini adalah masuk dalam bab yang pertama. Pembatal yang pertama, apa? Syirik. Mengangkat perantara antara dia dengan Allah merupakan perbuatan kesyirikan. Sebagaimana telah tadi kita jelaskan ayatnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Perbuatan mengangkat perantara antara dia dengan Allah dalam hal ibadah perbuatan syirik. Perbuatan yang Allah katakan ini syirik masuk dalam bab yang pertama. Akan tapi beliau khususkan dalam bab yang kedua ini, beliau khususkan sebagai pembatal kedua karena pentingnya dan karena banyaknya orang yang tidak faham tentang perkara tersebut, dan bahkan yang tidak faham bukannya orang awam, bahkan para talabatul ilmi, orang-orang mereka berkecimpung dengan ilmu banyak yang tidak faham. Bahkan di antara mereka yang mengatakan sebagai alul ilmi, bahkan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang mereka melakukan perbuatan seperti itu, perbuatan syirik, mengangkat perantara dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan perbuatan syirik, tapi mereka katakan bukan perbuatan kesyirikan. Syirik itu adalah menyembah berhala, sedangkan mereka tidak menyembah berhala. Menurut mereka menyembah berhala itulah menyembah pohon, batu, patung, itulah menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Maka dijawab oleh para ulama kita, yang namanya menyembah berhala, berhala itu adalah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar tentang belajar tauhid, qawaidul arba di antaranya, ini qawaid yang empat. Di antaranya Syekh mengajarkan kepada kita bahwa kesyirikan musyrikin mutafarriqah. Kesyirikan musyrikin beraneka macam. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, Ada yang menyembah wali, orang soleh, ada semuanya di zaman Nabi. Menyembah batu, pohon ada? Ada. Menyembah malaikat? Ada. Menyembah Nabi? Ada. Siapa? Nasrani menyembah malaikat, menyembah ini arwah orang soleh? Ada. Kaumnya Nuh menyembah orang soleh. Dan Nabi tidak membeda-bedakan semua bentuk yang mereka sembah ini, mereka satu kotak, apa? Musyrikin. Baik yang menyembah Nabi, yang menyembah wali, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah apapun, selain Allah, semua mereka satu nama, musyrikin. Dan diperangi semuanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi, Nasrani, yang kafir, musyrik, diperangi Nabi. Sebagaimana Nabi memerangi musyrikin yang menyembah batu, kuburan, pohon, dan yang semisalnya. Semuanya mereka masuk dalam satu, ini nama, yaitu mana musyrikin. Diperangi oleh Nabi SAW. Di antara mereka memiliki syubhat. Di antara syubhat mereka apa? Allah SWT yang memerintahkan kami untuk menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai perantara antara kami dengan Allah SWT. Mana? Iya, Allah mengatakan, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah menuju Allah SWT. Ini ayatnya. Bagaimana antum akan jawab? Ikhwan, bagaimana antum akan jawab? Wabtaghu ilaihil wasilah. Saya ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT yang Allah mengatakan, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk menuju Allah. Dan saya telah mewujudkan perintah Allah ini. Mencari wasilah. Mengangkat wasilah antara kami dengan Allah SWT, Syabtul Qadir Jailani dan misalnya. Bagaimana? Saya punya ayatnya. Bagaimana terjawab, Ustaz Andi? Iya, diantaranya bahwa apa makna ayat tersebut? Dan ini pentingnya kita untuk kembali kepada penafsiran para sahabat dan salafus saleh. Apabila tidak, manusia akan liar dalam menafsirkan ayat sesuai dengan kemauannya masing-masing. Sehingga jadilah pemahaman sekian banyak orang karena otaknya orang macam-macam. Dan ayat bisa diseret masing-masing untuk membela apa yang mereka ini lakukan. Maka disinilah standar kita untuk kembali kepada pemahaman salaful ummah ikhwati fillah. Oleh karena itulah standar untuk kita mengenal al-haq, para ulama mengajarkan kepada kita secara singkat, yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua as-sunnah. Yang ketiga fahmu sahabat atau fahmu salaf. Yang keempat yakni sahihu dalil. Yang kelima sahihnya istidlal. Yang keenam tidak boleh menyelisih ijma. Yang ketujuh dengan qiyas yang sahih. Ini secara singkat kita untuk mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Pertama apa ikhwan? Al-Qur'an. Kedua sunnah, hadis. Yang ketiga fahmu salaf. Yang keempat sahih dalil. Yang kelima sahih istidlal. Yang keenam ini tidak boleh menyelisih ijma. Yang ketujuh qiyas yang sahih. Anda bisa mengetahui ini, maka Anda memiliki alat yang cukup sederhana yang bisa menilai tentang ini pemikiran seseorang. Seorang dia membawakan tentang agama, yang pertama Anda tanya dalilnya Al-Qur'an, mana Al-Qur'annya? Mana Al-Qur'annya? Setelah Al-Qur'an atau dia membawakan hadis, mana hadisnya? Kemudian setelah itu jangan lepas ini pemahaman para salaf, ini para sahabat. Karena ini merupakan tolak ukur pemahaman yang Allah jadikan sebagai tolak ukur. Yang wajib kita mengembalikan ke sana. Kalau tidak, orang akan punya pemikiran yang macam-macam, Anda tidak bisa menyalahkan. Sekarang, ikhwani fillah, siapa yang bisa menyalahkan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Asy'ariyah, pemahaman Sufiyah, dan semisalnya, siapa bisa menyalahkan? Mereka punya dalil Al-Quran, punya dalil As-Sunnah. Mereka bawakan dalil-dalil mereka. Akan tapi dalam pembicaraan nama dan sifat saja, kita dalam waktu singkat mendapatkan banyak kelompok. Yang pertama Jahmiyah. Dia menolak semua nama dan sifat Allah SWT. Dengan alasan bahwasanya menetapkan nama dan sifat akan terjerumus dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk adalah yakni kufur atau musyrik. Maka dalam rangka dia untuk tansihullah, dengan dalam rangka dia untuk mensucikan Allah, maka dia tolak semuanya nama dan sifat kecuali satu, yaitu sifat wujud. Allah wujud. Ini alasan jamiah. Yang kedua, ini Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama mengingkari sifat. Nama ditetapkan, sifat ditolak. Karena alasannya sama dengan jamiah tersebut. Menetapkan sifat, menyerupakan Allah adalah syirik, kufur, maka dia tolak. Asy'ariyah, dia menetapkan nama, menetapkan sifat sebagian, mengingkari sebagian dengan cara tahrif. Dalam waktu singkat Anda mendapatkan dalam asma sifat ada jahmiyah, ada mu'tazilah, ada asy'ariyah, nanti pun ada yang lainnya lagi. Lalu bagaimana Anda bisa, atau mana Anda bisa menentukan yang benar yang mana? Disinilah perlunya standar, pemahaman, dengan cara apa mereka memahami demikian. Oleh karena itulah, tanpa kita memiliki para salaf, kita akan diombang-ambingkan dengan bid'ah dan kesesatan. Oleh karena itulah Nabi katakan, para sahabat Nabi kan nujum, seperti bintang, yang akan memberikan cahaya di tengah kegelapan, dan bintang akan memberikan petunjuk di yaitu daratan atau lautan, sehingga barang siapa yang dia berpetunjuk dengan petunjuk para sahabat Nabi, radhiyallahu jami'an, dia akan lurus. Fa in amanu bimisli ma amantum faqad tadau. Seandainya mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka niscaya mereka akan di atas petunjuk Allah. Seandainya mereka mau beriman dengan imannya para sahabat. Sehingga kunci yang hilang ikhwani fillah di tengah-tengah kaum muslimin adalah mengembalikan pemahaman kepada pemahaman para sahabat. Bahkan sebagian mereka menghujat, mengembalikan pemahaman Islam kepada para sahabat sama dengan mengajak untuk ke zaman unta, zaman kuno, diajak mundur ke zaman primitif. Maka mereka sadis, dan mereka demikian dalam menggelari orang-orang yang mereka mengajak kepada pemahaman salaf, dianggapnya memiliki pemikiran ortodok, tidak mau diajak maju, sehingga terkungkung dalam gini, di kungkungan tempurung. Ini adalah gelaran-gelaran yang buruk daripada orang-orang mereka menolak untuk kembali kepada pemahaman salaf. Akhirnya manusia terjun bebas dalam sekian banyak bid'ah yang tanpa bertepi. Maka Allah tegaskan, wa may yusakkik ar-rasula mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Ini ayat ini antaranya mengajak pada kita, wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat, apabila tidak kita akan sesat. Jaminan sesat. Apabila seorang dia tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, pasti sesat. Kemudian yang keempat, di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, di mana banyak para kadzabun, dajjalun, orang-orang mereka berdusta atas nama Nabi SAW, wajib yang kita bawakan dalil yang sahih. Maka kita tanyakan dalilnya sahih atau dhaif. Kalau Anda tidak peduli dengan sahih atau dhaif, maka jangan salahkan orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu. Yang mereka beramal dengan hadis palsu, hadis dhaif, maudhu, palsu. Yang keempat, sahih istidlal. Benar cara beristidlal. Cara berdalilnya benar. Karena akan banyak kita dapatkan orang sekedar pasang dalil. Asal pasang dalil. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, atau di sini juga tadi dikatakan, bahwasanya orang yang mereka ini berdalil untuk sesuatu yang berkaitan hawa nafsu dia, orang Khawarij mengkafirkan Ali Muawiyah dengan membawakan ayat, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayatnya sahih, Wan. Sahih? Sahih? Sahih. Quran sahih. Akan tapi cara berdalilnya yang sesat. Sehingga kata Ali, kalimatul haq, kalimat yang haq, wa yuradu biha al-batil. Akan tapi dia dengan kalimat yang haq tersebut, dia maksudkan untuk kebatilan. Dia maksudkan untuk kebatilan. Sehingga dia melakukan atau dia telah salah dalam beristidlal. Al-Qur'annya benar, akan tapi ketika ayat ini untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah, ada sebuah kebatilan. Maka kata beliau, kalimatul haq wa yuradu biha al-batil. Kalimat yang hak tapi dimaksudkan sesuatu yang batil. Maka wajib dengan pendalilan yang sahih. Tidak asal berdalil. Orang jahil punya dalil. Kemudian orang Islam, ya jamaah-jamaah tentu ada punya dalil. Qadariyah punya dalil, Jabriyah punya dalil. Akan tapi dia telah membawakan dalil dengan cara yang tidak benar. Pendalilan yang tidak benar. Kemudian, yaitu wajib tidak boleh menyelisih ijma'. Menyelisih ijma' berarti kesesatan. Dan tidak boleh dengan kias yang fasid. Harus dengan kias yang sahih. Maka ini merupakan cara seorang dia berdalil dengan cara yang benar. Ini yang kedua, ikhwani fillah, dari pembatal Islam, dari 10 pembatal yang disebut oleh Syekh dalam bab tersebut. Sudah jam 2? Antum sudah lelah? Ada pertanyaan sampai sini, ikhwan? 2 bab yang tersang, yang pelajari ini dulu, insyaAllah. Enggak ada pertanyaan? Paham semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan tidak ada yang dibingungkan. Kalau Anda bingung, ya tidur. Bingungnya hilang. Demikian kita tutup sekian dulu, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.